أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشار الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Sudah sepantasnya bila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membincangkan tentang al-hidayah, petunjuk, atau disebut juga al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ay al-huda, merupakan al-huda, petunjuk. Kita sebagai seorang muslim memohon kepada Allah al-huda, petunjuk. Petunjuk yang benar, yang lurus, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan petunjuk ini kepada para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang-orang yang sebelumnya. Setiap kali kita menunaikan salat, kita pun membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, ya Allah, ya Rabb, tunjukilah kami, berilah kami al-huda atau hidayah. As-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Tunjukilah kami, berilah kami petunjuk, hidayah ke jalan yang lurus. Ini bentuk doa. Para ulama mengatakan ihdinas siratal mustaqim merupakan bentuk doa, doa'u mas'alah. Doa'u mas'alah. Karena doa itu terbagi menjadi dua bagian. Tetapi doa ibadah. Adapun doa mas'alah, yaitu doa dalam bentuk permohonan, memohon untuk mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim merupakan doa'u mas'alah. Memohon agar orang yang mengucapkan tersebut diberi petunjuk, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Al-hidayah atau petunjuk, menurut para ulama, ada dua macam yang terpenting. Yang pertama, hidayatud dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah dalam bentuk dalil-dalil, wal irsyad dan dalam bentuk bimbingan. Hidayah ini, wa hadhihi 'amatun min jihatain, sifatnya umum. Hidayah ini sifatnya umum, lil mu'min wal kafir. Baik untuk orang mukmin atau untuk orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang kafir, maknanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki orang kafir tersebut dan memberikan bimbingan kepada orang kafir tersebut, menjelaskan kepada orang kafir tersebut tentang at-tariqul haq, jalan kebenaran. Jadi orang kafir pun diberi bimbingan, diberi petunjuk, diberi dalil-dalil agar ia mengikuti jalan kebenaran. Dalilnya sebagaimana surat Fussilat ayat ke-17. Surat Fussilat ayat ke-17. Qala ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama, tetapi mereka lebih mencintai, lebih menyukai kebutaan, alal huda, dari atau dibandingkan al-huda itu sendiri, petunjuk itu sendiri, hidayah itu sendiri. Jadi, kaum Tsamud yang dimaksud dengan fahadainahum ay arsyadnahum, yaitu kami, Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kaum Tsamud tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala, kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membimbing mereka. untuk mengikuti at-tariqul haq, jalan kebenaran. Tetapi kaum Tsamud ternyata lebih memilih kebutaan dibandingkan al-huda atau hidayah itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat, membaca, memperhatikan orang-orang yang tenggelam di dalam kemaksiatan. Kalau kita nasihati, artinya kita telah menyampaikan hidayah itu kepada orang-orang yang tenggelam di dalam kemaksiatan tersebut. Adapun orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan itu kemudian bertaubat, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kembali ke jalan yang benar, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nasihat itu telah sampai kepada orang-orang yang bermaksiat itu. Artinya apa? Al-hidayah dalam bentuk dalalah, dalam bentuk irsyad, itu sudah sampai kepada mereka. Dalil-dalil, bukti-bukti, keterangan-keterangan, bayyinah, penjelasan, itu sudah sampai kepada mereka. Adapun mereka nanti kemudian menghentikan kemaksiatannya atau bahkan meneruskan kemaksiatannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan untuk menjadikan mereka mendapat hidayah taufik. Itu bentuk hidayah yang pertama. Fayadkhulu fiha ar-rasul wa man ittaba'ahu. Termasuk dalam hal ini adalah rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syura ayat ke-52, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, latahdi, sungguh engkau telah memberikan latahdi, hidayah, ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Artinya para rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah, menyampaikan hidayah. Kemudian bentuk hidayah yang kedua, hidayatu taufiqi liqubulil haqq. Hidayatu taufiq, hidayah dalam bentuk taufiq liqubulil haqq, untuk menerima kebenaran. Wa hadhihi khassatun, dan hidayah ini sifatnya khusus. Kalau hidayah yang pertama itu tadi sifatnya ammah, sifatnya umum, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang kafir, maka hidayah yang kedua ini, hidayatu taufiq liqubulil haqq, ini sifatnya khusus. La tahsunu illa lil mu'min. Tidak diberikan hidayah ini kecuali kepada orang yang beriman. Tidak terjadi hidayah ini kecuali kepada orang yang beriman. Wa hiya min khasaisillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha nafaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hidayah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikannya. Faqala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau la tahdi, tidak akan mampu memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakinna Allah, akan tetapi Allah lah yahdi, yang akan memberikan hidayah, man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Maka hidayah ini adalah merupakan hidayah yang sifatnya kekhususan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikan hidayah dalam bentuk at-taufiq li qubulil haq. Jadi kalau kita di dalam sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, sifatnya masih umum. Baik memohon hidayatul dalalah wal irsyad maupun hidayatul taufiq. Artinya ihdina dullana wa arsyidna wa tsabbitna wa waffiqna. Dullana, tunjukilah kami. Wa arsyidna, bimbinglah kami. Wa tsabbitna, kokohkan kami. Wa waffiqna, dan berilah taufik kepada kami. Ini makna daripada ihdina, tunjukilah kami, berilah hidayah kami. Maknanya adalah dullana, tunjuki kami, wa arsyidna, bimbing kami, lengkap sudah, wa tsabbitna, kokohkan kami di atas hidayah tersebut, wa waffiqna, dan beri taufik kami untuk bisa menerima kebenaran. Ini kalimat ihdina as-siratal mustaqim. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam risalah beliau Suratul Fatihah. Jadi kita mendapatkan penjelasan dari beliau hafizahullah ta'ala tentang makna kalimat al-hidayah. Sehingga hidayah ini, ada yang mengatakan mahal. Hidayah ini sesuatu yang sangat berharga. Bahkan jangan sampai hidayah ini hilang, lenyap. Kenapa demikian? Karena al-hidayah adalah sesuatu yang harus kita miliki dan sesuatu yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdina itu menunjukkan kita ini memohon, meminta. Sebagaimana tadi disebutkan, ihdina di sini adalah bentuk du'a'u mas'alah, doa permohonan. Kalau doa ibadah, kita mengucapkan Alhamdulillah, kita mengucapkan Astagfirullah, kita mengucapkan Subhanallah, itu doa ibadah. Tetapi ketika kita mengucapkan ihdina, doa yang sifatnya permohonan, seruan, yang kita menyeru kepada Allah, memohon kepada Allah dalam bentuk keinginan, permohonan. Adapun seruan yang sifatnya ibadah, Subhanallah, Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, itu doa ibadah. Tapi ketika kita mengucapkan di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, itu kita mengucapkan, menyerukan kepada Allah permohonan. Permohonan. Maka apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk hidayah. Yang kita minta bukan dalam bentuk harta, kekayaan, dunia, bukan. Tetapi hidayah yang kita minta. Kenapa? Karena hidayah ini sedemikian berharga. Ya. Dari situlah kita akan mendapatkan, menemukan jalan kebenaran. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullukum dhallun, kalian, setiap kalian ini dhallun, dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk dia. Kecuali orang yang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan hidayah kepada dia. Jadi seluruh manusia, semuanya kalian ini dolun, dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan hidayah kepada dia. Jadi betapa pentingnya hidayah itu. Sehingga harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara. Illa man hadaituhu, maknanya yakni waffaqtuhu lil haqq. Kecuali yang aku berikan taufik. Taufik, hidayah itu taufik. Kepada dia lil haqq, untuk menetapi kebenaran. Untuk menjalani, untuk berada di atas kebenaran. Nah, ini yang sangat luar biasa, sangat mahal. Orang yang tidak di atas kebenaran, hidupnya dalam keadaan tersesat. Kita bisa lihat manusia-manusia kafir, manusia-manusia tidak beriman, hidupnya tidak di atas kebenaran. Hidupnya di atas kesesatan. Apa yang mereka lakukan? Halal haram diterabas. Kenapa? Karena mereka hidup bukan di atas kebenaran. Tidak punya akhlak, akidahnya sesat. Nyembah ke gunung, nyembah ke batu. nyembah ke barongsai, nyembah ke, dan seterusnya. Hidup dalam bergelimang kesesatan. Kalau akidahnya sudah seperti itu, hidupnya kotor. Mana mereka mengenal bersuci? Gak ada mereka mengenal bersuci. Kalau kita sejelek-jeleknya misalnya, semiskin-miskinnya, ya, bukan sejelek-jeleknya, semiskin-miskinnya orang Islam, diajari bersuci, diajari kebersihan. Kalau mau sholat, dia bersuci dulu. Ya. Artinya apa? Dengan keyakinannya yang benar, mendapatkan petunjuk, lil haq, ia bisa hidup dalam keadaan bersuci. Coba perhatikan orang-orang yang hidupnya di atas kesesatan. Apa mereka mengenal hidup bersuci, membersihkan diri? Tidak ada, tidak mengenal. Belum lagi ketika mereka hidup bermasyarakat, mereka tidak mengenal harus berbuat baik, tidak mengenal, tidak bisa membedakan berbuat baik dengan memberikan wala. Dan berbuat baik hanya dari sisi kemanusiaan. Itu diantara pentingnya hidayah. Kemudian di dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan hadis qudsi tadi, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun, setiap kalian itu dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mohonlah hidayah kepadaku. Mohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahdikum, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ini diantara bentuk merawat hidayah. Agar hidayah itu tidak hilang dari diri kita. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat fastahduni, ai maknanya utlubu minni al-hidayah. Mintalah kalian minni kepadaku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-hidayah. Bi antakul, dengan engkau mengucapkan permohonan kepada Allah, misalnya seperti Allahumma din, Allahumma dini, ya Allah tunjukilah kami, berilah kami hidayah. Kalau kita sholat witir, ya, baca kunut, Allahumma dini fiman hadayat, Allahumma dini fiman hadayat, ya Allah berilah kepadaku al-hidayah, permohonan. memohon kepada Allah hidayah. Atau kalimat lainnya, Allahumma dullani alal khairi, ya Allah berilah kami hidayah, berilah aku hidayah, alal khair, di atas kebaikan. Allahumma waffiqni lahu, ya Allah berilah kami taufik, hidayah itu taufik, berilah aku hidayah, taufik. Allahumma tsabbitni 'alaih, ya Allah kokohkanlah aku. Maksudnya kokohkan di atas hidayah. Dan berbagai macam bentuk doa lainnya. Yang intinya ayyahdiyakallahu 'azza wa jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau bentuk hidayah. Memberikan kau bentuk hidayah. Maka ketika Allah memerintahkan kepada kita, fastahduni, mohonlah, maka mohonlah engkau kepadaku hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, ahdikum, aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Faman talaba minallahi jalla wa ala al-hidayah bisidqin wa iqbalin wa raghbatin hadahu. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah jalla wa ala al-hidayah bisidqin, dengan sikap jujur, wa iqbalin, dan siap menerima hidayah itu, wa raghbatin, dan penuh harap, hadahu, maka Allah akan memberikan petunjuk hidayah itu kepada orang tersebut. Akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang tersebut. Wa huwa subhanahu la yukhlifu wa'dah, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, hidayah itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hidayah. Ya, dalam kehidupan realita kita temukan dulu dia itu masya Allah berjuang bersama kita, sedih rasanya ngaji sama-sama, tapi kemudian ya Allah takdirkan. Kemudian dia tergelincir, punya istri tidak berhijab, punya istri tidak berkerudung. Sedih rasanya. Kenapa seperti itu? Ini al-hidayah. Ini hidayah. Ya. Itu dalam bentuk lahiriah. Dalam bentuk lahiriah. Ya. Atau yang lebih ekstrim. Ya. Dulu bersama kita, tapi kemudian terpengaruh pemikiran-pemikiran khawarij. Ini pun faktor hidayah. Ini pun faktor hidayah. Maka sedemikian berarti hidayah itu bagi kita. Sehingga kita bisa mendapatkan jalan yang terang, mana yang hak, mana yang batil. Bisa membedakan, oh ini jalan yang benar. Oh ini walaupun perjuangannya sepertinya menggunakan kata jihad, siap mengorbankan nyawanya, tapi loh gak benar ini. Itulah pentingnya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan taufik untuk menerima al-haq, menerima kebenaran. Sedangkan mereka yang katanya berjihad, yang katanya ingin menegakkan syariat Islam, ternyata lo menyimpang ternyata. Kelihatannya bawa bendera la ilaha illallah. Ternyata lo tersesat mereka. Ini pentingnya al-hidayah. Maka rawatlah hidayah itu. Hidayah yang sudah kita dapatkan, jaga baik-baik. Rawat baik-baik. Dengan cara apa? Yaitu tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastahduni, mintalah engkau kepadaku al-hidayah. Resapi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu artinya kita meminta kepada Allah hidayah. Dullana wa arsyidna wa thabitna wa wafiqna. Tunjukilah kami, bimbinglah kami, kokohkan kami, dan beri taufik kami. Tapi sekian banyak orang yang mengucapkan seperti itu di dalam sholat-sholatnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi disebutkan, walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah itu, man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Allah yang akan memberikan hidayah itu. Walhamdulillah kalau kita termasuk hambanya yang diberi oleh Allah hidayah, sehingga bisa membedakan, oh ini pemikirannya salah, ini khawarij. Oh ini pemikirannya murjiah. Oh ini pemikirannya jabriyah. Oh ini pemikirannya mu'tazilah. Jauhi. Walhamdulillah. Kemudian dengan sebab bimbingan dari para ulama, sehingga kita mendapatkan hidayah ini. Kemudian dengan sebab bimbingan para ulama, kita terus bisa beramal di atas kebenaran. Mahal hidayah itu, mahal. Makanya sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga hidayah tersebut, sebagaimana dituntunkan di dalam hadis qudsi ini, fastahduni, mohonlah kalian kepadaku untuk mendapatkan al-hidayah. Ahdikum, niscaya aku akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Allah yahdi may yasha. Allah akan memberikan hidayah itu kepada orang yang Allah kehendaki. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula ada rasa sedih pada diri mereka. Bila mana seseorang mendapatkan hidayah, maka ikhwafiddin a'azzakumullah, pentingnya kita untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, hidayah itu taufik untuk menerima kebenaran. Maka upaya-upaya lainnya dalam bentuk merawat hidayah, yaitu berusaha untuk ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya keikhlasan itu menjadi sebab seseorang mendapatkan bentuk penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Sad ayat ke-82 dan 83, qala fa bi'izzatika la ughyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua, hamba-hamba Allah semuanya. Itu tekadnya iblis. Tekadnya iblis. La ughyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya. Illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka, yang ikhlas di antara mereka. Jadi faktor keikhlasan di antaranya adalah menjadi sebab seseorang terselamatkan dari tipu daya setan. Menjadi sebab seseorang terlepas dari jerat-jerat syaitan yang akan menyesatkannya. Maka berusahalah untuk selalu ikhlas dalam beramal, dalam beribadah. Berusaha untuk senantiasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berupaya untuk bersungguh-sungguh. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh kami akan memberikan hidayah kepada mereka. Jalan-jalan subulana, jalan-jalan hidayah kepada mereka. Wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah, la ma'al muhsinin, beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi, jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami. Bersungguh-sungguh menetapi kebenaran. Jangan malas-malasan menjalankan ketaatan. Jangan malas-malasan beribadah karena Allah. Jangan malas-malasan beramal soleh. Jahadu, bersungguh-sungguhlah, berjihadlah. Maka orang yang sungguh-sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan jalan-jalan hidayah itu kepada mereka. Ini dalam upaya untuk merawat hidayah yang sudah ada pada diri kita. Walhamdulillah. Ya. Sungguh-sungguh. Yang mengajar sungguh-sungguh, yang taklim sungguh-sungguh. Ini bahagian dari upaya untuk menjaga hidayah itu. Kemudian pelajari agama dengan baik. Pelajari Islam. Kenapa demikian? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri orang tersebut kebaikan, yufaqihu fid din, ia akan difahamkan dalam masalah agama. Ini pun tidak lepas dari hidayah. Kan kita baca dalam sholat, ihdina. Ihdina artinya, tunjukilah kami. Ya. Bimbinglah kami. Beri ilmu kami. Ya. Tunjukilah kami artinya, bagaimana menunjuki? Dengan memberi ilmu. Ini ilmu, ini yang benar, ini yang hak, ini yang batil. Ya. Untuk membedakan itu tentunya dengan ilmu. Maka man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, yufaqihu fid din, orang itu akan difahamkan agama. Oh, ini batil, oh ini hak. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Kelihatannya enggak mondok, iya, tapi dibimbing oleh Allah, mendapatkan bimbingan. Gak bisa bahasa Arab, Allah yang memberi bimbingan. Ada yang bisa bahasa Arab, tersesat. Begitu kan? Kalau kita melihat realita. Karena Allah membimbing orang yang tidak bisa berbahasa Arabnya. Allah membimbing. Sehingga ia mendapatkan dalil-dalil. Melalui orang lain yang menjelaskan. Melalui para ulama yang menjelaskan. Misalnya. Jadi tidak jaminan orang yang kemudian pintar bahasa Arab terus bisa mendapat hidayah. Abu Jahal pintar bahasa Arab. Apa kemudian dapat taufik? Dapat hidayah? Abu Thalib, pamannya Nabi. Kurang apa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurang apa membantu dakwahnya Nabi. Tapi tidak mendapat taufik. Tidak mendapat hidayah itu taufik. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, pamannya cintai, tapi diminta untuk mengucapkan kalimat qul ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan. tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa? Kurang apa Abu Thalib? Kalau secara penilaian kasat mata. Tapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan hidayah. Walakinna Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, karenanya mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya di dalam merawat hidayah ini. Harta hilang bisa dicari. Modal dagang habis bisa dicari. Nah, kalau hidayah hilang, na'udzubillah, na'udzubillah. Apa yang akan didapatkan? Bisa-bisa dunia tidak dapat, akhirat pun tidak dapat pula. Na'udzubillah. Jadi, pentingnya kita merawat al-hidayah adalah untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dengan sebab hidayah yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah hidayatul taufiq likubulil haq, hidayah taufiq untuk menerima al-haq, menerima kebenaran. Itu hanya orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Maka ikhwafiddin azakumullah, demikianlah pentingnya kita untuk senantiasa menjaga, merawat hidayah yang sudah kita dapatkan. Dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW. Kata Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW banyak berdoa dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbina tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Itu agar hati kita, namanya aja hat, kolbun. Hati kan dia, kolbun itu kan terjemahannya hati, kolbun. Kolabayu kolibu, bolak-balik, bolak-balik. Itu hati. Dari bahasanya saja sudah menunjukkan bolak-balik ini. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku. Ala dinik, di atas agamamu. Itu yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itulah yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk senantiasa berada di atas al-haq, di atas yang di atas ya, pemahaman yang benar, keyakinan yang benar, amalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kajian kita ya, terkait dengan merawat hidayah. Ya. Pentingnya merawat hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.